50 languages. 49. 49. Olahraga. Olahraga. Kamu berolahraga? Kamu berolahraga? Ya, saya harus bergerak. Ya, saya harus bergerak. Saya anggota perkumpulan olahraga. Saya anggota perkumpulan olahraga. Kami bermain sepak bola. Kami bermain sepak bola. Kadang-kadang kami berenang. Kadang-kadang kami berenang. Atau kami bersepeda. Atau kami bersepeda. Di kota kami ada stadion sepak bola. Di kota kami ada stadion sepak bola. Juga ada kolam renang dengan sauna. Juga ada kolam renang dengan sauna. Dan ada lapangan golf. Dan ada lapangan golf. Ada apa di televisi? Ada apa di televisi? Sedang ada pertandingan sepak bola. Sedang ada pertandingan sepak bola. Kesebelasan Jerman bermain melawan Inggris. Kesebelasan Jerman bermain melawan Inggris. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sampai saat ini masih seri. Sampai saat ini masih seri. Wasitnya berasal dari Belgia. Wasitnya berasal dari Belgia. Sekarang ada tendangan penalti. Sekarang ada tendangan penalti. Gol! 1-0. Gol! 1-0. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.